mau bertanya apa hukumnya ada ikhwan yang sudah belajar ngaji tapi ya mau kuliah atau sekolah umum dan seterusnya. Ya dia harus pikirkan bahwa ketika dia sekolah di tempat-tempat seperti itu akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran agama, sehingga dia harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan ya sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dia tahu akan banyak terjadi pelanggaran di sana, ya. Sehingga tentunya lebih baik dia menghindari hal yang seperti itu. Kecuali kalau di tempat yang memang dia bisa menghindari atau terhindar ya, dari penyimpangan-penyimpangan agama. Dan sangat jarang yang seperti itu.